Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dalil yang menjelaskan tentang penyesalan orang-orang kafir ketika mereka diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Mereka menyesal dan mengharap kepada Allah untuk dikembalikan lagi hidup di dunia. Sebutkan ayatnya. Idh wuqifu 'alan nar, tatkala mereka diperhadapkan dengan neraka, ya, saya ralat. Tatkala mereka diperhadapkan dengan neraka, faqalu, mereka mengatakan, ya laitana, duhai sekiranya kami dikembalikan lagi ke dunia. Fala nukadziba bi ayati rabbina, niscaya kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Wa nakuna minal mu'minin, sehingga kami termasuk dari orang-orang beriman. Tapi penyesalan mereka adalah penyesalan yang sudah tiada guna, tak ada lagi manfaat penyesalan di akhirat. Kesempatan beramal telah habis. Karena kesempatan beramal adalah ketika seseorang hidup di dunia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul hisabi wal jaza. Dunia adalah kehidupan seseorang untuk beramal, sedangkan akhirat adalah kehidupan seseorang untuk dihitung amalannya dan diberikan balasan. Nah, kalau enggak salah kemarin, waqalu in hiya ila hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Nah, dalil bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Nah, adalah ayat ini, ya, diantaranya mereka mengatakan tidaklah kehidupan dunia itu ila hayatuna dunia, melainkan sebatas kehidupan kami di dunia, dan tidaklah kami akan dibangkitkan. Jadi orang-orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan, pendahulu mereka adalah kaum musyrikin, orang-orang kafir. Itu bukan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bukan keyakinan pendahulu umat ini yang saleh. Mereka para salafus saleh justru yakin dengan seyakin-yakinnya akan adanya hari kebangkitan. Maka akibat orang-orang kafir, baik dari kalangan kaum musyrikin Quraisy maupun yang lainnya, karena tidak mengimani adanya hari akhir, hari kebangkitan, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani hari akhir, barakallahu fikum, ditunjukkan dengan secara al-hisi wal-aqli. Nah, atau ibarohnya orang yang menyangka bahwa kebangkitan itu tidak ada, itu adalah persangkaan yang batil, yang ditunjukkan kebatilannya oleh syariat, maupun secara hisi, maupun secara akli. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di alam dunia ini dan membebani syariat kepada kita. Di sana ada al-awamir wa nawahi, ada larangan-larangan, ada perintah-perintah dan larangan-larangan. Kita disuruh melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, bahkan ada suatu syariat yang di situ dituntut adanya pengorbanan jiwa, raga maupun harta berupa jihad fisabilillah. Kok mati selesai begitu saja, tidak ada perhitungan amalan, tidak ada pembalasan amalan? Tentu sesuatu yang enggak mungkin. Nah, sesuatu yang bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Justru hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntut adanya al-hisab wal jaza. Demikian pula secara hissi, secara indrawi, bahkan secara syar'i pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taghabun pun ayat ke-7, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, orang-orang kafir mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan lagi dari alam kubur mereka. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu demi Rabbku kalian betul-betul akan dibangkitkan dan akan diberitakan kepada kalian atas amalan-amalan yang kalian lakukan, dan yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ittafaqat jami'ul kutub as-samawiyah 'alaih. Seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit, Taurat, Injil, Al-Quran maupun yang lainnya, sepakat menjelaskan, menetapkan adanya hari kebangkitan. Adapun secara hissi, secara indrawi, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada hamba-hambanya kejadian dihidupannya sesuatu yang telah mati di dunia. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah pada 5 tempat. Ya, pada 5 tempat. Nah, di antaranya adalah ayat yang ke-55. Yaitu kaumnya Musa alaihi salam ketika mengatakan kepada Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Fa amatakumullahu ta'ala tsumma ahyaakum wa fi dzalika yaqulu Allahu ta'ala mukhatiban bani Israel, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Ada 5 tempat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Nah, demikian pula secara dalil akal. Nah, Allah Subhanahu wa taala An Allah Ta'ala fatiru as-samawat wal-ard wa ma fihima. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit-langit maupun bumi dan makhluk-makhluk yang ada padanya. Khaliquhuma ibtida'an. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengawali penciptaan tersebut, tidak ada contoh sebelumnya. Nah, kata-kata mencipta adalah mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, maka ketika kita membuat lapangan kerja misalkan, lebih aman kita menggunakan kata-kata kita sedang berusaha untuk membuat lapangan pekerjaan. Jangan mencipta lapangan kerja. Taib, menciptakan lapangan kerja. Lebih baik menggunakan kata-kata yang lebih aman. 6. Mencipta hak Allah Subhanahu wa taala. Khaliquhuma ibtida'an wal qadir 'ala ibtida'il khalqi la ya'tisu an i'adatih. Tentu Zat yang Maha Mampu untuk mengadakan penciptaan, mengawali penciptaan tanpa ada contoh sebelumnya, itu tidak mungkin lemah. Tidak mungkin dia enggak mampu untuk mengulangi lagi, menghidupkan kembali. Jawabannya tentu sangat-sangat mungkin, bahkan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena menghidupkan sesuatu yang tadi sudah ada, menciptakan yang tadinya enggak ada sama sekali kemudian menjadi ada, itu saja Allah mampu. Apalagi sekedar menghidupkan manusia yang telah mati. Tadi sudah ada di dunia. Kemudian Allah matikan, Allah hidupkan kembali. Tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah sebutkan pula dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-27. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang mengawali penciptaan, kemudian Allah akan mengembalikan lagi. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan yang demikian itu lebih mudah baginya. Mengadakan sesuatu yang tadinya enggak ada sama sekali, itu saja Allah mampu. Apalagi sekedar menghidupkan orang yang tadinya telah mati. Orang yang mati yang tadinya telah ada. Ahwanu 'alaihi, lebih mudah baginya. Demikian pula Allah sebutkan dalam Al-Anbiya ayat ke-104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah mengawali awal penciptaan, nu'iduh, kami pun akan mengembalikan lagi. Wa'dan 'alaina, hal itu merupakan janji atas kami. Kita yakin, dengan seyakin-yakinnya Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Di dalam ayat ini Allah telah berjanji akan menghidupkan kita kembali setelah mati. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami betul-betul akan melaksanakannya. Ini 3 dalil ya ikhwan barakallahu fikum, dalil secara syar'i maupun secara hissi, secara indrawi, maupun secara akli, secara akal, bahwa adanya hari kebangkitan, dihidupkannya manusia dari alam kubur, hidup kembali untuk menjalani penghitungan amalan dan pembalasan amalan adalah sabitun. Sesuatu yang betul-betul tetap adanya, hak benar-benar ada, harus diyakini. Nah, bahkan itu salah satu dari rukun mada, rukun iman. Bahkan itu salah satu dari rukun iman. Yakini barakallahu fikum bahwa hari akhir itu ada. Nah, hari pembalasan amalan, penghitungan amalan dibangkitkannya manusia dari alam kubur mereka. Nah, dan mengimani hari akhir barakallahu fikum samarat jalilah, akan membuahkan buah yang sangat mulia. Karena orang-orang kafir mereka tidak mengimani adanya hari akhir, akhirnya di dunia mereka pun sesuka-sukanya menjalani kehidupan dunia, di akhirat berakhir dengan azab, terus menyesal, minta dihidupkan lagi ke dunia, padahal itu penyesalan yang sudah enggak ada guna lagi. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman, tanamkan keyakinan seyakin-yakinnya, sekuat-kuatnya tentang adanya hari akhir, hari kebangkitan. agar supaya membuahkan buah yang mulia. Di antara adalah ar-rahba fi fi'li ta'ah wal hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Agar semakin semangat di dalam melakukan ketaatan, semangat di dalam melaksanakan ketaatan yang didasar dengan roja, harapan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Enggak sia-sia amalan kebaikan yang kita lakukan. Enggak akan sia-sia. Allah akan mencatatnya. Dan kita pasti akan mendapati balasan amalan tersebut. Buah yang kedua, ar-rahbah inda fi'lil ma'siyah warida biha khaufan min iqabi dzalikal yaum. 6. Akan membuahkan rasa takut ketika melakukan kemaksiatan dan ridha dengan kemaksiatan. Dia takut dari azab Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Dan yang ketiga, tasliyatul mu'min amma yafutuh minad dunya bima yarju min aimil akhirati wa thawabiha. Sebagai tasliyah, tasliyah kalau bahasa kitanya pelipur, penghibur bagi seorang mukmin dari apa yang terluputkan darinya dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Kadang seorang mukmin terluput darinya untuk mendapatkan nikmat-nikmat dunia. Nah, akan tetapi masih ada peluang bagi dia, masih ada kesempatan baginya untuk mendapatkan kenikmatan di kehidupan akhirat kelak. Beda halnya dengan kafir, terluput dari kenikmatan dunia, di akhirat justru berhadapan dengan azab yang jauh lebih berat dari apa yang mereka rasakan ketika di dunia. Sehingga keadaan seorang mukmin betul-betul perkara yang sangat mengagumkan. Seluruh perkaranya kebaikan, barakallahu fikum. Dia diberikan kesabaran, apa diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Diberikan kesulitan, dia bersabar. Semua adalah kebaikan. Dan banyak peluang baginya untuk mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah ya ikhwan, barakallahu fikum. Untuk semakin menguatkan keyakinan kita tentang adanya hari akhir, saya tambahkan beberapa dalil. Ya, saya sebutkan dalil secara syar'i, secara hissi maupun secara akli. Demikian pula buah dari mengimani hari akhir agar supaya semakin kuat keyakinan kita tentang adanya hari akhir. Dan harus mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Akibat dari mereka enggak mau mengimani hari akhir, mereka di akhirat nanti berhadapan dengan neraka, dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menyesal, ingin dihidupkan lagi di dunia bukan untuk melanjutkan usahanya, bukan untuk membuat gedung-gedung yang tinggi, tapi agar supaya bisa beriman, bisa beramal saleh. Sebagaimana kaum mukminin selama di dunia mereka beriman dan beramal saleh. Akan tetapi angan-angan mereka yang seperti itu adalah angan-angan yang kosong, yang tidak mungkin akan terjadi. Penyesalan di akhirat, penyesalan yang tak ada guna. Baik. Harus bisa ambil pelajaran, barakallahu fikum. Jangan hanya berlalu begitu saja. Kita lanjutkan menginjak ayat apa, memasuk ayat setelahnya. Kita lanjutkan memasuk ayat setelahnya. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina Qala fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Dan seandainya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat, menyaksikan, idh wuqifu ala rabbihim, tatkala mereka orang-orang kafir, nah, yang mereka tidak mengimani perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengimani hari akhir, tatkala mereka diperhadapkan dengan Rabb mereka, kemudian Allah mengatakan, alaysa hadza bil haqq, bukankah pertemuan ini adalah perjumpaan yang hak, yang betul-betul terjadi, bahwa engkau setelah mati dihidupkan kembali dan berhadapan dengan aku, yang dengan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya. Qalu, lantas mereka menjawab, bala wa rabbina, tentu wahai Rabb kami, tentu demi Rabb kami. I'tarufu, mereka menyadari, i'tiraf, mengakui. Padahal selama di dunia mereka enggak yakin, enggak yakin adanya hari kebangkitan, dihidupkan lagi dari alam kubur, enggak yakin berjumpa dengan sang penciptanya. Nah, tapi ketika di hari kiamat mereka diperhadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah sampaikan pertanyaan kepada mereka, alaysa hadza bil haqq, bukankah ini perkara yang benar yang selama di dunia kalian dustakan, kalian enggak yakini? Lalu mereka menjawab, bala wa rabbina, tentu demi Rabb kami. Qala, kemudian Allah mengatakan, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah oleh kalian azab neraka yang panasnya 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Maka rasakanlah oleh kalian azab dengan sebab apa yang kalian kufuri, dengan sebab apa yang kalian kufur, yang kalian ingkar. Di antaranya mereka mengingkari apa ya kawan? Hari akhir. Enggak yakin adanya hari kiamat. Nah, hari akhir banyak, memiliki banyak nama. Dinamakan hari akhir annahu la yauma ba'dah. Sudah enggak ada hari lagi setelah itu. Demikian pula dinamakan yaumul qiyamah, hari kebangkitan, liqiyamin nas min quburihim ila rabbil alamin, hufatan auratan hurla. Dinamakan pula hari kiamat karena bangkitnya manusia dari kuburan-kuburan mereka menghadap Rabb mereka, menghadap Rabb mereka dalam keadaan hufat, aurat, hurla, seperti terlahir dari perut ibu, enggak mengenakan pakaian, dalam keadaan enggak sunat, dalam keadaan tidak beralas kaki. Apa ada bayi lahir dari perut ibu langsung pakai gamis? Ya enggak ada. Nah, telanjang. Nah, demikian pula keadaan manusia nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur mereka. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha sempat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, manusia dari kiamat dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, bukankah nanti sebagian mereka akan melihat kepada sebagian yang lain?" Jawab Rasulullah, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yangdura ba'duhum ila ba'd." Wahai Aisyah, urusan di saat itu jauh lebih dahsyat daripada melihatnya sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Maknanya barakallahu fikum, walaupun manusia di hari kiamat di mahsyar dikumpulkan dalam kondisi seperti itu, tapi mereka enggak sempat lagi untuk saling melihat. Mereka nafsi-nafsi, mereka masing-masing memikirkan nasib dirinya, apakah termasuk dari ahli sa'adah atau ahli syaqawah. Nas'alullah salamat wal afiyah. Baik, kita lihat bagaimana Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sadi rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini. Yaqulu ta'ala mukhbiran an halil musyrikina yawmal qiyamah. Nam. Wa ihdarihim an-nar. Allah ta'ala telah berfirman memberitakan tentang keadaan kaum musyrikin, orang-orang musyrikin. Jadi akhwan, orang-orang yang tidak meyakini adanya hari kiamat, pendahulu mereka adalah orang musyrik, ya, orang musyrik. Nah, na'udzubillah. Dan ketika diperhadapkannya mereka dengan neraka, walau taro idh wukifu ala nar. Oh, itu sudah dibaca ya? Baik. yang bawah. Ay walau taro al kafirina. Seandainya kau melihat orang-orang kafir. Idh wukifu ala rabbihim. Tatkala mereka diperhadapkan dengan Rabb mereka. La ro'aita amran aziman. Wa haulan jasima. Niscaya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat perkara yang sangat amat besar dan kengerian yang sangat amat mencekam, sangat amat dahsyat. 6. Qala lahum, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, muwabbikhan wa muqri'an. Muwabbikhan maksudnya celaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka dengan perkataan yang terkandung di dalamnya celaan. 6. Dan perkara atau perkataan yang menjadikan takut. 6. Takut keadaan mereka. Alaysa hadza alladzi tarawna minal azab. Bukankah ini yang telah kalian lihat dari azab neraka ini. Bilhaq. Itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Qalu jawab mereka, bala wa rabbina, tentu wahai Rabb kami, demi Rabb kami. Fa aqarru wa tarafu, mereka pun mengikrarkan, mengakui, menyadari. Haitsu la yanfa'uhum dhalik, akan tapi pengakuan maupun penyesalan yang tidak memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Pengakuan yang demikian itu tidak bermanfaat bagi mereka sama sekali. Karena pengakuan di hari kiamat, 6, mengimani sesuatu yang musyahad, yang sudah disaksikan, enggak ada gunanya. Namanya keimanan adalah al-iman bil ghaib, perkara yang belum terjadi. Allah dan Rasul memberitakan bahwa hal itu ada. Berhubung itu pemberitaan dari Allah dan Rasulnya, kita yakin walaupun kita belum melihatnya. Adapun di sana, dia mengikrarkan, menyadari, mengakui bahwa itu hak, tapi perkara sudah musyahad, sudah disaksikan. Sehingga enggak ada lagi guna penyesalan yang demikian. Baik. Qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Kemudian Allah mengatakan, rasakanlah oleh kalian azab dengan sebab apa yang kalian kufuri, yang kalian ingkari, yang kalian tidak yakini adanya hari kebangkitan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Wa insyaAllah kita akan memasuk, akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.